Aku tidak mau lagi dituduh menghancurkan kebahagiaan orang lain. Suami aku telah mengizinkan. Dia yang menyuruh aku menemui kau di sini, Yawi. Untuk apa, Wati? Segala-galanya telah hancur. Kedamaian yang ku cari masih belum terbukti. Jauh lagi perjalanan ini. Jiwa tak pernah tentera, kasih lama tenggelam. Di lubuk hati yang paling dalam. Di dunia kita.